lebih mengikhlaskan dia, atau dalam bahasa lain lebih jauh dari riya, maka yang lebih afdol baginya adalah apa? Melirihkan bacaan. Naam. Dalam bahasa lain, orang yang khawatir terjatuh ke dalam riya, maka yang lebih utama baginya adalah melirihkan bacaan. Kemudian, adapun orang yang tidak mengkhawatirkan munculnya riya dengan dia mengeraskan bacaannya, bahkan dengan mengeraskan bacaannya ini akan lebih berfaedah baginya, lebih berfaedah bagi dia karena akan semakin naam konsentrasi misalkan, atau akan bisa mengusir rasa kantuk dan bisa menambah semangat dan juga akan membangunkan hati dia. Nah, berfaedah bagi dia dan juga berfaedah bagi orang lain, bisa mengingatkan orang lain yang sedang lalai atau yang tertidur dan seterusnya, dari berbagai macam faedah untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Jika kondisinya seperti ini, maka yang lebih afdol adalah apa? Mengeraskan bacaan. Jika naam dia tidak mengkhawatirkan munculnya riya, maka yang ditekankan baginya atau yang disunnahkan baginya atau yang lebih afdol baginya adalah mengeraskan bacaan. Karena mengeraskan bacaan naam dalam kondisi seperti ini yang tidak mengkhawatirkan riya, ini lebih afdol karena amalan padanya lebih banyak. Nah, dengan kerasnya suara dan juga akan berfaedah. Berfaedah bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Baik. Ini kesimpulan yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Kita selesaikan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam pasal ini tentang mengangkat suara dalam membaca Al-Qur'an. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa amal atharu fakathiratun wa ana ushiru ila atrafin min ba'dihha. Adapun asar-asar tentang hal ini, yaitu membaca Al-Quran dengan mengeraskan bacaannya, naam, fakathirah, banyak asar-asar atau riwayat-riwayat tentang hal ini. Dan aku akan mengisyaratkan di sini sebagian asar-asar tersebut, sebagian dari asar atau riwayat-riwayat tersebut. Sabata fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qal, telah sabit dalam kitab sahih, yaitu dalam kitab sahih Bukhari dan juga dalam kitab sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis saut yataghanna bil qur'an yajharu bihi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendengarkan sesuatu seperti yang Allah Subhanahu wa taala dengarkan dari nabinya yang merdu suaranya melantunkan Al-Quran dan mengeraskan bacaannya. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan sesuatu seperti yang Allah dengarkan na'am kepada nabinya ya, yang suaranya merdu melantunkan Al-Quran dan mengeraskan bacaannya. Adzina bermakna istama'a, mendengar ya. Nah, makna adzina di sini mendengar. Sehingga artinya tidaklah Allah mendengar sesuatu ya, seperti na'am yang Allah dengar dari nabinya yang suaranya merdu melantunkan Al-Quran dan mengeraskan bacaannya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim alaihima rahmatullah. Makna adzina istama'a. Makna adzina di sini kata beliau istama'a, mendengar. Allah subhanahu wa ta'ala sangat perhatian. Nah, ketika mendengar bacaan seorang nabi yang suaranya merdu melantunkan Al-Quran ya, dan mengeraskan bacaannya. Asyahid, nah, yajharu bihi, mengeraskan bacaannya. Sehingga sebagian para ulama berdalil dengan hadis ini tentang disunnahkannya mengeraskan bacaan ketika membaca Al-Quranul Karim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dan makna adzina adalah istama'a, mendengar. Dan mendengar adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yaliku bijalalih, yang pantas dan layak bagi Allah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menta'wil sifat ini. Perhatikan, wa huwa isyaratun ila ar-ridha wal qabul. Dan mendengar di sini adalah sebagai suatu isyarat bahwa Allah ridha dan menerima. Nah, jadi sifat mendengar ditakwil oleh beliau dengan makna ridha. Allah mendengar itu Allah ridha dan Allah menerima. Dan hadza dan ini ta'wilun batil. Ta'wil yang batil. Nah. Karena tidak ada satu riwayat pun yang menunjukkan bahwasannya makna sifat mendengar itu adalah ridha dan menerima. Sehingga ketika tidak ada riwayat na'am yang menunjukkan bahwasannya mendengar itu bermakna ridha dan menerima, maka na'am kita tetapkan sifat itu sebagaimana asalnya, sebagaimana mestinya mendengar ya mendengar. Nah, kita faham dengan kata mendengar. Dan kita tetapkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala salah satu sifatnya adalah mendengar. Dan tentunya sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat makhluknya, maka sifatnya pun demikian, tidak sama dengan makhluknya. Nah, sehingga keliru ketika orang mengatakan enggak boleh menetapkan sifat mendengar. Karena kalau Allah mendengar berarti Allah sama dengan makhluknya. Orang seperti ini berarti dia menyamakan Allah dengan makhluknya secara tidak langsung. Ya. Nah, karena menetapkan sifat mendengar, nah, bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Karena sifat-sifat Allah tidak sama dengan makhluknya, sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat makhluknya. Namun kita tetapkan Allah memiliki sifat mendengar sebagaimana yang datang dalam hadis, juga dalam ayat-ayat yang banyak, wahuwa sami'ul alim, dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui, dan ayat-ayat yang lain. Allah mendengar. Bagaimana mendengarnya Allah? Nah, ini hal yang kita tidak mengetahuinya karena itu perkara gaib. Yang jelas tidak sama antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kewajiban kita hanya menetapkan Allah memiliki sifat mendengar. Jangan terbayang seperti mendengarnya manusia, ya. Nah, atau mendengarnya makhluk yang lain, jangan. Kita tidak tahu bagaimana naam sifat mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas tidak sama naam antara Allah dengan makhluknya. Maka keliru ketika Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, penulis buku ini, mentakwil sifat mendengar dengan makna ridha dan menerima. Ini takwil yang keliru. Takwil yang batil. Yang menyelisihi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan juga apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya kita tetapkan bahwasannya itu adalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah. Bahwasanya seyogianya bagi seseorang agar dia memperbagus bacaan dan suara bacaan Al-Qur'annya. Seyogianya bagi seseorang dia memperbagus suara bacaan Al-Qur'annya. Nah, yang demikian karena semakin bagusnya suara, nah, di dalam membaca Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih mendengar. Lebih mendengar terhadap bacaan tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Annahu yanbaghi lil insan an yuhsina sautahu bil Qur'an. Li'annahu kullama hasuna sautuhu kana Allahu ilaihi asma'. Seyogianya bagi seseorang untuk memperbagus bacaan Al-Qur'annya sesuai dengan tajwidnya, makharijul hurufnya, ya, suaranya yang merdu, ya. Karena semakin bagus suaranya, semakin bagus bacaannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin mendengar kepadanya. Tapi ini dalil yang pertama tentang disunahkannya mengeraskan bacaan Al-Qur'an. Dalil yang berikutnya, wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara bacaan Al-Qur'an dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau bersabda, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Sungguh engkau telah diberi sebagian dari keindahan suara Nabi Daud alaihi salatu wasallam. Maksud daripada Ali Daud, keluarga Daud, di sini maksudnya adalah Daud itu sendiri. Daud alaihi salatu wassalam. Sungguh engkau wahai Abu Musa telah diberikan sebagian dari keindahan suara Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bacaan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasannya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu membacanya dengan suara keras. Nah, sehingga didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkomentar seperti ini. Sungguh engkau wahai Abu Musa telah diberi sebagian dari keindahan suara Nabi Daud alaihi salatu wasallam. Wa fi riwayat Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atikal barihah." Jika engkau tahu bahwasannya aku telah sedang mendengar bacaanmu tadi malam, ya. Ini potongan hadis, ya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mendengar bacaan Abu Musa, ya, di malam hari. Ketika beliau mendengarnya, ini menunjukkan Abu Musa membacanya dengan suara yang keras. Rawahu Muslimun aidan min riwayat Buraidah ibn Husayb. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Buraidah ibn Husayb. Kemudian riwayat yang berikutnya, wa an Fadalah ibn Ubaid radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu ashaddu adhanan ila ar-rajulil hasani sawt bil Qur'an min sahibil qainati ila qainatihi." Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih mendengar kepada seseorang yang bagus suaranya ketika membaca Al-Quran, ya, itu perhatian Allah lebih, naam, lebih perhatian, ya, min sahibil qainati ila qainatihi, daripada, naam, perhatiannya seorang penyanyi terhadap nyanyiannya. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Namun riwayat ini di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Al-Walid Ibnu Muslim. Al-Walid ibn Muslim, beliau mudallis. Nah. Dan mentadlis dengan tadlis taswiyah. Ya. Juga dalam perawinya ada perawi yang bernama Maisarah. Ya. Dan Maisarah ini majhul. Tidak diketahui kedudukannya. Terpercaya atau tidak, kuat hafalannya atau tidak, ya. Dan datang juga dalam Musnad Ahmad, ya. Artinya diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, namun sanadnya terputus, ya. Tidak menyebutkan naam Maisarah, ya. Terputus sanadnya. Sehingga dengan alasan ini, ya, lemahnya perawi, ya, dan juga terputusnya sanad, ya, maka hadis ini dihukumi oleh para ulama dengan na'am hadis yang lemah. Hadisun dhaif, hadis yang lemah. Dan hadis-hadis yang sahih yang sudah kita baca tadi, ya, nah sudah cukup, ya, menunjukkan tentang keutamaan membaca Al-Quran dengan mengeraskan suara. Ya. Kemudian riwayat yang berikutnya, wa an Abi Musa radhiyallahu taala anhu aidan qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu juga, ya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'arifu aswata rufqatil ash'ariyin billayli hina yadkhulun. Kata beliau, sungguh aku mengetahui suara rombongan orang-orang ash'ariyin di malam hari ketika mereka masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Itu apa? Yaitu ketika mereka apa? Pulang dari kesibukannya. Ya, pulang dari kesibukannya, kembali ke rumah. Nah. Sungguh, aku mengetahui suara rombongan para Asy'ariyin di malam hari ketika mereka tiba dan masuk rumah mereka. Wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil Qur'ani bil lail. Dan aku mengetahui rumah-rumah mereka, mana rumah si Fulan, mana rumah si Alan. Sungguh aku mengetahui rumah-rumah mereka dari suara mereka ketika membaca Al-Quran di malam hari. Wa in kuntulam aro manazilahum hina nazalu bin nahar. Walaupun aku tidak melihat rumah-rumah mereka ketika mereka tiba di siang hari. Nah, beliau enggak tahu di siang hari mereka rumahnya di mana, ya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui rumah-rumah mereka, ya, dari mana? Dari suara bacaan Al-Qur'an yang mereka baca di malam hari. Nah, ketika beliau mengetahui atau mendengar bacaan mereka, ini menunjukkan mereka membaca Al-Qur'an di rumah dengan mengeraskan suara. Sehingga Rasulullah SAW tahu, oh ini suara si Fulan, oh ini rumahnya si Fulan. Nah, oh ini suara si Alan, berarti ini rumahnya si Alan. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Muslim beliau berkata, fihi anal jahra bil Qur'ani fil laili fadilah. Idza lam yakun fihi idza'un linna'im aw limusallin aw ghairihima walariya. Kata beliau, di dalam riwayat tersebut terdapat faedah bahwasannya mengeraskan bacaan Al-Qur'an di malam hari padanya ada keutamaan. Apabila ya bacaan tersebut tidak mengganggu orang yang sedang tertidur. Ya. Karena malam hari waktunya manusia istirahat. Ya. Baik. Sehingga bacaan Al-Qur'an dengan mengeraskan suara di malam hari itu ada enam keutamaannya atau ada sunnahnya apabila tidak mengganggu apa? Orang yang tidur atau tidak mengganggu orang lain yang sedang sholat. Ya. Karena bisa jadi di sana ada orang lain yang sedang sholat. Jangan kita mengeraskan bacaan kita kemudian mentashwish, ya, nah, atau mengacaukan konsentrasi orang yang sedang sholat. Nah, juga, nah, padanya ada keutamaan jika dia tidak melakukannya dengan ria. Nah, kalau ria maka nggak ada keutamaan. Nah, gugur amalan dia yang tercampuri dengan riya. Nah. Baik. Wa anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dari Bara bin Azib radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Perbaguslah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Rawahu Abu Daud wa An-Nasa'i wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga An-Nasa'i dan selain keduanya. Nah, dan hadis ini hadis sahih. Ya. Wa an ibni Abi Dawud an Ali radhiyallahu anhu annahu sami'a dajjatan nasin fil masjid yaqra'unal Qur'an. Dari Ibnu Abi Dawud, dari Ali radhiyallahu taala anhu, bahwasannya beliau mendengar suara manusia di masjid membaca Al-Qur'an. Faqala, maka beliau bersabda, maka beliau berkata, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tuba lihaula, kebaikan untuk mereka. Kanu ahabban nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, akan tetapi atsar ini, riwayat ini dhaif, lemah. Diriwayatkan oleh Bazzar rahimahullahu taala, juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu taala. Dalam sanad Bazzar rahimahullahu taala terdapat perawi yang bernama Abu Ya'qub Ishaq bin Ibrahim Al-Thaqafi, dhaifun, lemah dalam periwayatan hadis. Sedangkan di dalam jalan Tabrani atau dalam sanad Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu taala terdapat perawi yang bernama Na'am Hafiz, ya, Ibnu Sulaiman, kedudukannya matrukul hadis, ditinggalkan hadisnya. Juga terdapat perawi Al-Akfani yang bernama Al-Akfani, beliau layyin, lemah dalam periwayatan hadis, sehingga dengan alasan-alasan tersebut nam para ulama menyebutkan lemahnya riwayat ini. Namun hadis-hadis yang sudah kita baca yang sahih tadi sudah banyak dan sudah cukup tentang na'am dianjurkannya mengeraskan bacaan Al-Qur'an. Wa fi itsbatil jahri ahadits katsirah, dan dalam masalah mengeraskan bacaan Al-Qur'an terdapat hadis-hadis yang banyak. Artinya Imam Nawawi di sini tidak mendatangkan semua hadisnya, tidak, ya. Hanya mendatangkan sebagiannya. Di sana masih banyak hadis-hadis yang lain jika kita na'am meneliti dan na'am mencari tentang riwayat-riwayat yang membahas tentang hal ini. Wa amal atharu an sahabati wa tabi'in min aqwalihim wa af'alihim fa akthar min an tuhsar. Adapun riwayat-riwayat dari para sahabat, dari tabi'in, dari ucapan mereka dan dari perbuatan mereka, maka sangat banyak untuk dihitung. Yaitu tentang apa? Mengeraskan bacaan Al-Quran. Riwayat dari para sahabat dan para tabi'in, dari ucapan mereka dan dari perbuatan mereka, sangat banyak untuk dihitung. Wa ashhar min antudhkar, dan sangat masyhur untuk disebut. Wa hadha kulluhu, namun ini semua, fi man la yakhafu riya'an wala ijaban, bagi orang yang tidak mengkhawatirkan riya dan tidak mengkhawatirkan ujub. Nah, dalam dirinya tidak mengkhawatirkan ujub, sifat bangga dalam dirinya. Adapun jika dia khawatir riya, khawatir terjatuh ke dalam riya, khawatir ujub, ya, bangga diri, maka yang lebih afdal baginya adalah melirihkan bacaan. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwasannya mengeraskan bacaan tersebut, ya, adalah bagi orang yang tidak mengkhawatirkan riya dan tidak mengkhawatirkan ujub. Wala nahwahuma minal qaba'ih, dan tidak mengkhawatirkan na'am yang semisal dengan keduanya dari sifat-sifat yang jelek. Wala yu'dhi jama'atan, juga na'am bagi orang yang tidak mengganggu jamaah yang lain. Nah, tidak mengganggu jamaah yang lain. Ketika bisa mengganggu jamaah yang lain, maka yang lebih afdal dilirihkan. Bilabsi solatihim, tidak mengganggu jamaah yang lain, naam, dengan mengacaukan bacaan sholat mereka, ya, dengan mengacaukan sholat mereka atau mengacaukan bacaan sholat mereka. Nah, sehingga jika kondisinya seperti ini akan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat atau orang yang sedang istirahat dan seterusnya, maka yang lebih afdal adalah apa? Melirihkan bacaan. Baik. Ini riwayat-riwayat tentang mengeraskan bacaan Al-Quran di dalam sholat. Selanjutnya beliau akan mendatangkan riwayat-riwayat tentang melirihkan bacaan Al-Quran. Nah, namun insya Allah akan kita baca riwayat-riwayat tersebut pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.